Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, berulang kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Bapak Arif Darmawan SSPT. Yang kami hormati Bapak Desi Soryanto, Asisten Manajer Digital Konten Strategis Harian Jogja, yang pada pagi hari ini kita hadirkan sebagai narasumber. Dan yang kami hormati Bapak Ibu dari anggota Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Bantul yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Pendopo Ingkung Kuali 4 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan hari ini kami Dinas Kominfo mengundang Bapak Ibu untuk kami adakan bimbingan teknis tentang jurnalistik dan fotografi, yang mana ini adalah termasuk dari usulan dari Bapak Ibu pengurus Forkom KIM agar dalam setiap pertemuan KIM itu diadakan bimbingan teknis agar bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi anggota KIM di Kabupaten Bantul. Salah satu usulan yang diajukan untuk tahun ini adalah bimbingan teknis jurnalistik dan fotografi, kemudian ada tentang toko online, petani milenial, dan mungkin ke depan akan kita realisasikan. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dengan sikap sempurna berdoa. Cukup. Untuk selanjutnya kami mohonkan sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik kepada Bapak Arif Darmawan, dipersilakan.